Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal iman bil mizan yaum al qiyamati kama ja. Di antara prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah adalah beriman akan adanya timbangan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kama ja'a, sebagaimana telah datang, maksudnya telah datang dalam hadis, yuzanu al-abdu yaumul qiyamah fala yazinu janah ba'udah. Seorang hamba ditimbang pada hari kiamat dan beratnya dia seberat sayap nyamuk. Watuzanu a'malul ibadi kama ja'a fil athar. Dan amalan-amalan hamba juga ditimbang sebagaimana datang di dalam al-athar, yang datang dalam hadis. Naam. Wal imanu bihi, dan beriman dengan timbangan tersebut. Wat tasdiqu bih, dan membenarkannya. Wal i'radu amman radda dhalika wa tarku mujadalatihi, dan berpaling dari siapa yang menolak hal tersebut dan meninggalkan perdebatan di dalamnya. Nah, ini termasuk prinsip dari prinsip-prinsip dasar dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu meyakini tentang adanya al-mizan pada hari kiamat, adanya timbangan pada hari kiamat. Iya, banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal waznu yawma idzin al-haq. Al-wazn, timbangan pada hari itu adalah sesuatu yang hak. Faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangannya, sampai akhir ayat. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'u al-mawazin al-qist li yaumil qiyamah." Dan kami meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. "Fala tudlamu nafsun syai'a." Maka tidak satu jiwa pun yang dizalimi. "Wa in kana mithqala habbatin min khardal." Walaupun amalannya hanya sebesar habbah, bijian dari khardal, bijian yang kecil. Ataina biha, kami datangkan bijian itu, amalan itu. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai yang menghisab. Juga di dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. Ya, siapa yang berat timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya, maka mereka inilah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Maka ahli sunnah wal jamaah menetapkan tentang adanya timbangan pada hari kiamat. Dan ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa timbangan itu tidak ada hakikatnya. Yang dimaksud dengan timbangan dalam ayat-ayat yaitu keadilan, bukan timbangan sebenarnya. Dan ini adalah pekerjaan orang-orang yang senang menggunakan akal, mendahulukan akalnya di atas nas sebagaimana yang telah kita uraikan. Yang benarnya diisbat, ditetapkan tentang adanya timbangan pada hari kiamat sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan. Kita imani tentang adanya timbangan tersebut sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh berpaling darinya, ya, tidak boleh menolaknya. Dan oleh Imam Ahmad diperintah supaya meninggalkan, jangan berdebat tentang masalah ini. Baik, di sini kalau kita lihat ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wal imanu bil mizani, dan beriman dengan timbangan. Al-mizan itu timbangan satu, lafaz mufrad. Sebagian ayat tadi saya baca dengan lafaz al-mawazin. Al-mawazin lafaz jama', bermakna timbangan-timbangan. Dan telah datang nas-nas yang menguatkan hal ini. Sebagian nas menunjukkan dengan lafaz mizan, dan sebagian nas dengan lafaz mawazin. Ya, seperti dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila ar-rahmani, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat ringan diucapkan di lisan, berat timbangannya di mizan. Nah, di sini kalimat mizan sisi pendalilan kita dengan lafaz mufrad tunggal, ditimbangan. Kemudian dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, kalimat pertama. Kalimat yang kedua, subhanallahil azim. Baik, jelas nas di dalam masalah timbangan sebagiannya datang dalam bentuk mufrad tunggal, dan sebagiannya datang dalam bentuk jama'. Nah, dibangun di atas adanya dua nas ini, para ulama berbeda pendapat. Apakah timbangan pada hari kiamat cuma satu, atau ada beberapa timbangan pada hari kiamat? Iya. Jumhurul ulama memang seperti yang disebut di sini. Imam Ahmad, ke Imam Ahmad di sini beliau berkata wal imanu bil mizan, dan beriman tentang timbangan. Ya, jumhurul ulama memang berpendapat bahwa timbangan itu cuma satu saja. Adapun lafaz-lafaz al-mawazin dengan lafaz jama' yang bermakna timbangan-timbangan, itu bukan artinya timbangannya, tetapi yang ditimbang. Ya, itu maksudnya. Yang ditimbangnya itu banyak. Maksudnya amalan yang ditimbang itu banyak, bukan cuma satu. Ini jawaban bagi para ulama yang mengatakan bahwa timbangan itu cuma satu pada hari kiamat. Cuman di sisi lain, sebagian para ulama menguatkan bahwa timbangan itu banyak, iya, pada hari kiamat. Mereka berdalilkan dengan konteks ayat, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Nah, di sini disebutkan dengan kalimat diletakkan. Sesuatu yang diletakkan, peletakan itu bukan amalan. Amalan ditimbang, bukan diletakkan. Yang diletakkan adalah apa? Timbangan. Jadi kalau dikatakan mawazin, bermakna amalan-amalannya ditimbang, bukan timbangannya, tidak boleh disifatkan, atau tentunya tidak akan disebut dengan lafaz diletakkan. Kemudian disebut dengan kalimat di belakangnya al-qisth, keadilan. Ya, keadilan itu bukan pada amalan, tetapi timbangannya adil, timbangannya bagus. Ya kan begitu? Nah, baik. Jadi ini diantara pendapat para ulama tentang masalah timbangan yang dikuatkan oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Syekh, bahwa yang zahir bahwa timbangan itu bukan cuma satu, banyak timbangan. Dan zahirnya juga Syekh Ibn Utsaimin, seingat saya, cenderung menguatkan itu. Iya. Ala kulli hal, ini uraian pendapat para ulama di dalam masalah apakah timbangan itu cuma satu atau banyak timbangan pada hari kiamat. Iya. Kemudian di sini Imam Ahmad mengisyaratkan suatu hadis, yaitu hadis yang dengan lafadznya di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan bisa lihat di halaman 63 hadisnya, di talik nomor 1 dari hadis Abu Hurairah, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yawm al-qiyamah la yazinu indallahi janah ba'udah. Kata Rasulullah, sungguhnya akan datang seorang yang besar, gemuk, yawm al-qiyamah, pada hari kiamat. Sudah besar, gemuk, datang pada hari kiamat. La yazinu indallah, tidaklah ia ditimbang atau timbangannya tidaklah senilai janah ba'udah, sayap lalat atau sayap nyamuk. Ya. Kemudian beliau katakan, ikra'u, dan bacalah ayat, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, kami tidak menegakkan untuk mereka pada hari kiamat timbangan. Iya. Baik. Dari hadis ini, sebagian para ulama mengambil pendalilan bahwa yang ditimbang pada hari kiamat itu adalah orangnya langsung yang ditimbang. Dan para ulama berselisih pendapat apa yang ditimbang pada hari kiamat itu. Apakah yang ditimbang adalah amalan? Atau yang ditimbang adalah catatan amalan? Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, atau orangnya langsung? Iya. Kalau kita melihat di dalam kebanyakan hadis-hadis, memang kebanyakan hadis menunjukkan, dan kebanyakan nas ayat menunjukkan bahwa ditimbang adalah amalan. Faman saqulat mawazin, siapa yang berat amalannya, timbangannya. Kemudian at-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, subhanallahi walhamdulillah, tamla wa tamla'ani ma baina samawati wal ard. Hadis Abu Malik Al-Asy'ari riwayat Muslim. Kesucian itu adalah bagian dari keimanan. Bertahara adalah bagian dari keimanan. Kalimat alhamdulillah, pahalanya memenuhi timbangan. Ini pahala yang diukur. Pahalanya memenuhi timbangan. Dan kalimat subhanallah dan alhamdulillah, pahalanya salah dua kalimat ini, atau salah satu dari dua kalimat ini, pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Nah, dari dalil ini, dan dalil-dalil yang semisal dengannya, dan ini yang paling banyak memang di dalam nas-nas masalah timbangan, bahwa yang ditimbang itu adalah amalan. Yang ditimbang adalah amalan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa yang ditimbang bukan amalan saja, ya, tapi yang ditimbang adalah catatan-catatan amalan. Catatan-catatan amalan. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. Ya. Tentang, atau hadis ini lebih dikenal dengan nama hadis Al-Bitaqah, hadis tentang kartu. Iya. Hadis tentang kartu ini maklum disebutkan bahwa yu'ta bi rajulin yawmal qiyamah ala ru'usul ashhad. Diatangkan seorang lelaki pada hari kiamat, disaksikan atau di atas kepala manusia, maksudnya disaksikan. Nah, dalam sebagian riwayat, inna Allah sayukhallas rajulan min ummati, sungguhnya Allah akan membebaskan seorang lelaki dari umat kepada hari kiamat. Nah, disebutkan orang ini diperlihatkan catatan-catatan amalannya, maka diperlihatkan ia mempunyai 99 catatan amalan. setiap catatan jauhnya sejauh mata memandang. Ya. Setelah itu diperlihatkan ringkas hadis, diperlihatkan kepadanya bitaqah, kartu. Isinya hanya syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi sini amalannya tercatat. Setelah itu ditimbang. 99 gulungan dinaikkan di satu alat timbangan. Kartu dinaikkan di timbangan lainnya. Setelah itu ternyata kartu ini berat dan 99 gulungan terhempas ke atas. Iya. Nah, atau melayang ke atas. Maka seluruh hal ini menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah catatan amalan. Nah, ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang ketiga mengatakan yang ditimbang orangnya langsung. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca. Jadi datangkan seorang lelaki gemuk, dinaikkan di timbangan. Nilai orang ini tidak senilai dengan sayap nyamuk. Iya. Paham ini? Ini tiga pendapat di kalangan para ulama. Yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama seperti Syekh bin Baz dan lain-lainnya, mereka katakan bahwa hadis ini atau dari seluruh pendapat yang paling kuat bahwa yang ditimbang kadang amalan, kadang catatannya dan kadang orangnya langsung. Ya. Walaupun kebanyakan hadis memang menunjukkan amalan yang ditimbang. Dipahami? Jadi tiga pendapat ini bukanlah pendapat yang saling kontradiksi. Tidak. Tapi tiga pendapat ini menunjukkan keanekaragaman timbangan pada hari kiamat. Kadang ditimbang amalannya, kadang yang ditimbang catatan amalan, kadang yang ditimbang orangnya langsung. Iya. Kemudian timbangan itu, bagaimana bentuk timbangan? Timbangan punya dua anak timbangan. Ya, ya seperti neraca ya, punya dua anak timbangan. Nah, dan Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah dan setelahnya Ibnu Qudamah dalam Lumatul I'tiqad dan beberapa ulama lain menyebutkan bahwa timbangan itu punya lisan. Dikatakan ketika disebut mizan, timbangan, lahu kiffatani wa lisan. Dia punya dua kiffah. Kiffah itu dua anak timbangan dan punya lisan. Lisan yang diinginkan yaitu tongga menyangganya. Itu namanya lisan. Kalau antum lihat neraca, itu kan ada yang menyangga ya. Nah, itu namanya lisan. Nah. Baik. Ini ditetapkan oleh para ulama. Ya, sepanjang pembahasan dari para ulama yang mensyarah tentang ini, tidak diketemukan ada dalil khusus menjelaskan punya lisan, punya tonggak menyangga. Tapi itu bisa dipahami dari hadis Abdullah bin Amr bin Auf. Jadi mereka mengambilnya dari pemahaman. Ya, sebab dua neraca kemudian disebutkan yang satunya lebih berat, yang satunya melayang ke atas, ini menunjukkan ada yang menyangganya. Iya. Baik. Itu pendalilan para ulama di dalam masalah ini. Yang jelas, amalan-amalan akan ditimbang pada hari kiamat. Iya. Kemudian kata beliau di sini, al-imanu bil mizan yaumal qiyamah. Beriman tentang timbangan pada hari kiamat. Kama ja'ah, sebagaimana datang dalam hadis, yuzanul abdu yawmal qiyamah fala yanzilu janaha ba'udah. Akan ditimbang seorang hamba pada hari kiamat, tidaklah ia senilai sayap nyamuk. Ini orangnya langsung ya. Ada hadis lain juga mirip dengan ini, seperti hadis tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud ketika sebagian para sahabat menertawakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an karena kaki beliau yang kecil. Maka Nabi SAW bersabda, apa kalian tertawa melihat betis kaki Ibnu Mas'ud yang kecil? Kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadih lahuma fil mizani yawmal qiyamah athqalu min Uhud. Kata beliau, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya dua kaki Ibnu Mas'ud ini pada hari kiamat timbangannya lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi menunjukkan bahwa juga kadang orang itu ditimbang langsung. Iya. Baik. Watuzanul a'malul ibadi. Dan ditimbang amalan-amalan hamba. Sini kalimat ibad umum. Al-ubudiyah adalah ubudiyah al-amah, ada ubudiyah al-khassah. Hamba bermakna hamba umum, seluruh manusia, hamba Allah. Ya, muslim maupun kafirnya. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Segala sesuatu yang di langit dan di bumi pasti akan datang menghadap kepada Allah Ar-Rahman dalam keadaan sebagai hamba. Ini ubudiyah ammah. Ubudiyah khassah adalah ubudiyah khassah, penghambaan khusus, yaitu orang-orang yang sudah masuk Islam. Sekarang yang ditimbang amalannya, amalan siapa? Orang kafir atau muslim? Ya. Sebagian para ulama berpendapat bahwa orang kafir tidak ditimbang, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Mereka berdalilkan dengan ayat yang disebut tadi dalam hadis Abu Hurairah, "Fala nuqimu lakum yawmal qiyamati wazna." Kami tidak tegakkan untuk mereka timbangan pada hari kiamat. Cuma yang kuat dalam masalah ini ucapan para muhakkikin bahwa orang kafir juga kadang ditimbang amalannya. Iya. Dan ayat tersebut bukan menunjukkan tidak ditimbang, tapi tidak ada nilainya. Tidak mempunyai nilai. Taib, wallahu taala alam. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang masalah timbangan. Kemudian kata beliau dalam poin berikutnya di halaman 66, kata beliau, "Wa anna Allah ta'ala yukallimuhul ibadu laisa bainahum wa bainahu tarjuman." Dan sungguhnya Allah akan atau sungguhnya Allah akan dibicarai oleh para hamba pada hari kiamat. Tidak ada perantara antara mereka, atau tidak ada antara mereka dan antara Allah terjemah, penerjemah, perantara yang menerjemah. Nah, di sini Imam Ahmad mentakbir hadis dengan hamba yang berbicara kepada Allah. Iya, mungkin beliau ambil dari pemahaman kebalikan, yang konteks hadis di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Adi bin Hatim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimu ar-rahmanu laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Antum di bawah di ta'liq nomor 6 cuma ditulis riwayat Bukhari saja, itu salah ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam takhrijnya banyak kan, cuma disebut Bukhari saja. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Muslim juga meriwayatkannya. Baik. Jadi, "Ma minkum min ahadin," tidak seorang pun di antara kalian, "illa," kecuali Allah akan berbicara kepadanya, "yaumul qiyamah," pada hari kiamat. Tidak ada perantara antara dia dan antara Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah akan berbicara kepada hamba pada hari kiamat. Tidak ada perantara, tidak ada penerjemah. Ya, berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbicara kepada Allah, ya. Dan Allah berbicara kepada mereka. Iya. Ini telah kita ambil pendalilan dari sini bahwa Allah mempunyai sifat kalam. Dan telah kita uraikan pada pertemuan yang telah lalu tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah disifatkan berfirman, berbicara. Kita imani hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, dengan keyakinan bahwa sifat Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluknya. Iya. Baik. Kemudian dikatakan setelahnya, "Wal imanu bil haudi." Di antara keyakinan ahli sunnah, prinsip ahli sunnah adalah beriman tentang telaga. "Wa anna li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haudan yawmal qiyamah." Dan sesungguhnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, haudan, ada telaga untuk beliau, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, yaridu alaihi ummatuhu, ya, umatnya akan masuk ke telaga tersebut, arduhu mithlu tulihi, panjang telaganya sama dengan lebarnya, masiratu syahrin, jaraknya sejauh perjalanan satu bulan, aniyatuhu ka'ada di nujumi sama, bejana-bejana, gelas-gelas minumnya itu bagaikan bintang-bintang di langit, alama sahhat bihil akhbaru min ghairi wajhin, berdasarkan hadith-hadith yang telah sahih yang datang dari banyak sisi. Min ghairi wajhin artinya bukan dari satu sisi. Kalau bukan dari satu sisi artinya dari banyak sisi, maksudnya dari banyak jalan. Iya. Baik, ini keyakinan berikutnya, prinsip dasar dari prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah beriman tentang adanya telaga pada hari kiamat. Beriman akan adanya telaga, ini masuk dalam rangkaian beriman kepada yang gaib, beriman kepada hari akhirat. Dan ahli sunnah memasukkan pembahasan ini di dalam buku-buku akidah, memang membantah tiga kelompok. Kelompok yang pertama, Al-Mu'tazilah, yang mengingkari telaga secara keseluruhan. Sebab kaidah umumnya Mu'tazilah, kalau hal tersebut tidak masuk di akal, berarti tidak ada. Itu kaidah umumnya Mu'tazilah. Ya, adab kubur, tidak masuk akal, tidak ada adab kubur. Nah, timbangan, tidak masuk akal, berarti timbangan tidak ada. Bukan timbangan di situ, keadilan. Ya. Telaga, tidak masuk akal telaga. Nah, maka mereka tolak. Ya. Ini orang-orang Al-Mu'tazilah. Baik. Kelompok yang kedua dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah. Dua kelompok ini menetapkan adanya telaga. Cuman berselisih ahli sunnah di dalam memahami telaga itu. Sebagaimana yang kita akan uraikan, bagaimana mereka memahami salah tentang masalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Iya. Jadi beliau katakan wal imanu bil haudi, mengimani tentang adanya telaga. Adanya telaga di dalam Al-Qur'an ditunjukkan oleh dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari Al-Qur'an mengandung kemungkinan penetapannya, yaitu ayat inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami memberikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar. Berbeda pendapat para ulama di dalam penafsiran Al-Kautsar. Ada yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu telaga khusus yang berada di sorga. Nah, sebagaimana diterangkan dalam sebagian riwayat. Tapi sebagian para ulama mengambil ayat ini untuk penetapan telaga, ya, dibangun di atas sebagian penafsiran. Jikalau ingin mendetailkan, maka ditetapkan ada telaga dan ada kautsar pada hari kiamat. Dan kautsar itu identik dengan telaga yang di dalam sorga. Baik. Adapun hadith-hadith yang menjelaskan tentang telaga Rasulullah SAW, hadith-hadithnya sangat banyak sekali. Sampai ke derajat mutawatir. Di kalangan orang-orang yang membagi hadith menjadi mutawatir dan ahad. Ya. Sangat banyak sekali. Sampai para ulama menyebutkan bahwa para sahabat yang meriwayatkan tentang hadith telaga, itu sekitar 50 orang sahabat. Saking terkenalnya masalah telaga ini. Sampai diriwayatkan oleh sekitar 50 orang sahabat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim saja, itu sudah belasan hadis yang menjelaskan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka semua ini adalah bukti yang sangat kuat tentang adanya telaga. Dan ini menurut kesepakatan para ulama, diimani tentang adanya telaga pada hari kiamat. Dan di sini Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya telaga. Iya. Rasulullah sebagai seorang rasul dan sebagai seorang nabi, beliau punya telaga. Dan demikian pula nabi-nabi yang lainnya, semuanya mempunyai telaga. Sebagaimana dalam hadis dikatakan likulli nabiyyin haudun, setiap nabi itu ada telaganya. Iya. Setiap nabi ada telaga tanpa terkecuali. Termasuk Nabi Salih, telaganya sama seperti telaga yang lainnya. Maksudnya punya telaga, ya, disifatkan tidak dengan bentuk yang khusus. Sebab dalam sebagian riwayat atau dalam sebagian pendapat para ulama, seperti Imamul Barbahari di dalam Syarhus Sunnah, beliau katakan bahwa telaganya Nabi Salih itu adalah tetek ontanya. Ya, dan ini adalah perkara yang tidak bisa diterima sebab tidak dibangun di atas dalil yang kuat. Yang jelas setiap nabi punya telaga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul kita punya telaga, dan setiap umat akan minum dari telaga rasulnya sendiri. Akan minum dari telaga rasulnya sendiri. Dan untuk kita umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merinci dan telah menjelaskan bagaimana sifat telaga tersebut. Dan Imam Ahmad di sini mengisyaratkan bagaimana sifat telaga itu. Beliau sebutkan dua sifat telaga. Kata beliau, panjang telaga sama dengan lebarnya. Bagaimana panjangnya? Bagaimana panjang dan lebarnya? Yaitu perjalanan satu bulan. Sifat yang kedua beliau sebutkan bahwa di telaga itu gelas-gelasnya, bejananya untuk minum itu bagaikan bintang-bintang di langit. Iya. Baik. Ini penjelasan tentang bagaimana sifat telaga itu. Dari sisi luasnya ada beberapa riwayat memang menjelaskan tentang telaga. Iya. Ada yang mengatakan perjalanan satu bulan. Jadi kalau panjang dan lebarnya sama, iya, itu betul di dalam hadis ada. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ada. Nah, kalau jarak perjalanan, dalam sebagian riwayat dikatakan panjangnya perjalanan satu bulan. Sebagian riwayat yang lain mengatakan panjangnya dari kota Madinah sampai Baitul Maqdis. Dan sebagian riwayat lain mengatakan seperti kota Madinah sampai ke Amman. Ya, Amman sekarang di Yordania. Ya. Dan sebagiannya lagi mengatakan dari Madinah sampai ke Sana'a. Dari Madinah sampai ke Sana'a. Sana'a adalah ibu kota negeri Yaman. Dan ada yang mengatakan dari Ailah sampai ke Sana'a. Ini dalam beberapa riwayat. Sebenarnya riwayat-riwayat ini pendekatan yang hakikatnya bisa kembali kepada suatu yang sama. Sebab perjalanan satu bulan itu berbeda perjalanan, ya kan? Anggaplah berjalan bersama-sama. Ya. Ada dua orang melakukan perjalanan dengan arah yang berbeda satu bulan. Yang satunya lebih cepat, yang satunya lambat, berbeda jaraknya, kan begitu? Iya. Maka jarak satu bulan itu bukan ukuran pasti. Nah, kalau didekatkan dengan pendekatan yang lain, misalnya antara kota ini dan kota itu, nah juga bukan ukuran yang pasti. Tapi perkiraannya seperti itu. Telaga Rasulullah berarti sangat luas sekali, ya? Perjalanan dan telaga beliau sangat luas sekali. Baik. Kemudian telaga beliau di mana letaknya? Telaga beliau di atas bumi. Iya. Telaga beliau di atas bumi. Bumi yang mana? Hah? Bumi sekarang? Hadis-hadis kan menyebut sifatnya antara sona dan ini. Iya. Bumi yang telah diganti. Sebab setelah kiamat langit dan bumi kembali diganti. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari tatkala kami mengganti bumi selain dari bumi yang ada, demikian pula langit diganti selain dari langit yang ada. Baik. Demikian pensifatan telaga ini dari sisi luasnya. Kemudian dari sisi luasnya telah kita sebutkan dan dari sisi tempatnya di mana. Sekarang bagaimana air telaga itu sifatnya? Disebutkan bahwa air telaga itu asyaddu bayadan minal laban. Lebih putih daripada susu. Lebih manis daripada madu. Ra'ihatu ka ra'ihatil misk. Baunya seperti bau misk. Wangian yang sangat harum sekali. Kemudian dikatakan putihnya itu lebih putih daripada perak. Dan disebutkan di dalam banyak riwayat, siapa yang minum dari telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Nah, dari telaga ini mengalir dua pancuran, dua mizaban, dua pancuran mengalir dari sorga. Itu pensifatan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Imam Ahmad menyebut isyarat suatu riwayat, aniyatuhu ka'ada di nujumis sama. Bejananya seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Apa faedahnya disebut seperti banyaknya bintang-bintang di langit? Menunjukkan orang yang minum di telaga tersebut, mereka minum dalam keadaan murtah, dalam keadaan enak. Tidak tergesa-gesa, tidak rebutan bejana. Atau ada yang tidak kebagian gelas misalnya minum pakai tangan, enggak. Enak minumnya. Nah, makanya ditabir, diibaratkan seperti bintang-bintang di langit. Dan sisi yang kedua diibaratkan seperti bintang di langit, menunjukkan indahnya gelasnya, ya, penuh dengan cahaya, sesuatu yang sangat mengagumkan sekali. Ya, demikian. Ini sejumlah dari sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Telah kita ketahui bagaimana bentuk telaga, sifatnya, penetapannya. Sekarang pertanyaan, di hari kiamat itu prahara sangat banyak dan ada fase. Fase yang harus dilalui. Ada timbangan, ada pada mahsyar, ada hisab, ada jembatan, ya kan? Ada sorga, ada neraka. Sekarang telaga ini di mana letaknya pada hari kiamat? Para ulama berbeda pendapat. Apakah telaga itu sebelum timbangan? Apakah telaga itu sebelum jembatan atau setelah jembatan? Ya, akan datang nanti ya as-sirat. Kalau saya nggak salah datang nanti tentang masalah jembatan, kita akan uraikan. Diperselisihkan oleh para ulama, telaga ini sebelum jembatan atau setelahnya? Ada yang mengatakan setelah jembatan, dan ada yang mengatakan sebelumnya. Dan yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa telaga adalah sebelum jembatan. Sebab jembatan itu tidak ada yang melewatinya kecuali orang-orang yang sudah tersaring. Sebagaimana akan diterangkan. Ya. Jembatannya terbuat dari jembatannya lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, sangat licin, di tengahnya ada jangkar-jangkar atau duri-duri kayak jangkar besar, menyambar-nyambar, tidak ada yang menyelamatkan kecuali amalannya. Ya. Yang tidak bisa lewat, di bawahnya adalah neraka jahanam. Itu jembatannya. Ya tersaring. Padahal di dalam hadis-hadis tentang telaga, disebutkan ada orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah. Dan dikatakan bahwa mereka murtad. Dan sebagiannya dikatakan berbuat bid'ah. Dipahami ini? Kalau begitu, maka tidak pantas kalau dikatakan bahwa telaga itu sebelum atau setelah jembatan. Ya, sebab setelah jembatan ini tersaring sudah. Kan begitu? Kalau memang dia terletak setelah jembatan, maka yang minum hanya orang yang beriman saja. Dan buktinya dalam hadith-hadithnya seperti itu. Kalau begitu kita bisa mengambil suatu kesimpulan yang kuat bahwa telaga Rasulullah letaknya sebelum jembatan. Baik. Kalau dia sebelum jembatan, diperselisihkan lagi oleh para ulama. Dia setelah timbangan atau sebelum timbangan? Dua pendapat di kalangan para ulama. Dan yang kuat dalam masalah ini bahwa telaga itu sebelum timbangan. Tepatnya di pada mahsyar telaga itu. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bagaimana pada mahsyar yang sangat mengerikan, penantian manusia seharinya seperti menanti 50,000 tahun. Apa? Nah, seperti penantian 50,000 tahun, maka pada saat itu manusia butuh untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan disitulah letak Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba-hamba yang beriman. Ya. Di pada mahsyar, tatkala Allah di pada mahsyar, tatkala Allah menghisab manusia, kemudian memberikan lembaran-lembaran amalannya. Ini penantian dan penantian. Ya. Menunggu hisab saja sudah penantian. Dihisabnya sudah penantian. Bayangkan orang kaya saja masuk surga dikatakan oleh Nabi 500 tahun sebelum orang miskin masuk surga. Iya. Jadi orang miskin masuk ke surga dahulu. 500 tahun setelah itu baru orang kaya menyusul masuk surga. Ini menunjukkan bahwa waktu yang sangat panjang. Nah, karena itu di sini letak kemuliaan untuk umat Islam. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka minum pada saat yang mengerikan itu dan mereka tidak merasakan kehausan. Penantian tetap penantian yang baik. Dipahami? Ya. Sebagai pelengkap dari pembahasan masalah telaga, disebutkan dalam hadith-hadith bahwa ada orang-orang yang diusir dari telaga. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dinampakkan kepadaku sekelompok lelaki. Saya mengenalnya. Maka setelah itu diusir mereka dari telaga. Kemudian saya berkata, ashabi ashabi, sahabatku sahabatku. Maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau. Iya. Ada tiga riwayat. Ada yang mengatakan dalam sebagian riwayat mereka murtad setelahmu. Sebagian riwayat mereka mundur ke belakang. Dan sebagian riwayat ahdatsu ba'daka. Sebagian riwayat mereka mengada-adakan perkara baru setelahmu. Baik. Dibangun di atas riwayat-riwayat ini, maka para ulama memberikan rincian tentang masalah orang-orang yang diusir dari telaga. Orang-orang yang diusir dari telaga terbagi dua. Ada pengusiran umum dan ada pengusiran khusus. Pengusiran umum, diusir dari telaga namanya di padang mahsyar, hari semua manusia berkumpul, yang ada bukan cuma umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Maka yang diusir secara umum adalah manusia yang bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diusir dari telaga Rasulullah, ya, supaya mereka pergi kepada nabinya sendiri. Dan ini lebih menguatkan kedudukan setiap nabi sehingga umatnya tahu bahwa ini nabi adalah memang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan nampak kebenaran dan mukjizat risalah mereka. Iya. Ini pengusiran umum. Pengusiran khusus adalah pengusiran sebagian dari umat Islam atau sebagian dari umat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di situ. Dipahami? Dan yang diusir di sini diperselisihkan oleh para ulama. Siapakah yang diusir? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang diusir adalah orang-orang yang murtad. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang diusir adalah orang-orang munafikinnya. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang diusir adalah orang-orang yang mengada-adakan perkara baru. Mengada-adakan perkara baru umum. Apakah dia murtad atau dia munafik atau berbuat bid'ah. Ya, dan ini termasuk salah satu dari bahaya bid'ah. Kita belum sebutkan di pertemuan yang telah lalu. Disusulkan di sana ya. Masuk ke dalam bahaya dari bid'ah itu. Diharamkan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dikhawatirkan tidak akan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Baik. Kalau kita melihat dari sisi riwayat, riwayat yang mengatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu, ini riwayat lebih kuat dan lebih detail sebab mencakup seluruhnya. Orang murtad juga masuk di dalamnya, munafikin dan seterusnya. Ya, inilah orang-orang yang akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Sebagaimana yang saya telah uraikan tadi, bahwa dalam masalah telaga ini ada tiga kelompok yang menyimpang. Yang pertama Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengingkari telaga secara keseluruhan. Kelompok yang kedua dan ketiga adalah orang-orang Khawarij dan Syiah. Keduanya menetapkan telaga. Tapi mereka meyakini bahwa kebanyakan yang diusir dari telaga itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini letak ahli sunnah menetapkannya menyelisih ahli bidah bahwa yang minum dari telaga Rasulullah adalah umatnya dan manusia yang paling mulia dari umatnya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari masa ke masa orang-orang Syiah itu hanya berdalilkan dengan hadis itu. Ketika Nabi datang dan melihat sahabat yang pernah dikenal, lalu beliau katakan ashabi ashabi, ya sahabatku sahabatku. Lalu dikatakan sungguhnya mereka murtad setelahmu. Akhirnya diambil pendalilan dan mereka katakan bahwa sahabat Rasulullah murtad. Dan ini sudah pendalilan yang klasik, kuno sudah. Ya. Dan pendalilan yang sebenarnya muncul dari kejahilan tentang jalan-jalan hadis dan jahil tentang makna bahasa. Jahil tentang makna bahasa. Misalnya dikatakan dalam bahasa misalnya seluruh, anggaplah misalnya seluruh Bani Tamim, Bani Tamim ini kabilah. Seluruh Bani Tamim hadir. Kabilah namanya kabilah satu masyarakat dia. Banyak orang. Seluruh Bani Tamim hadir kecuali kaum dari mereka. Kaum dari mereka berarti sekelompok dari mereka sedikit. Kan begitu? Ini penggunaan bahasa. Dan di dalam sebagian riwayat dikatakan di yurfa ilayya rijalun, ditampakkan kepadaku beberapa orang lelaki. Saya mengenalnya. Nah, ini beberapa orang yang murtad. Ya, sebagaimana dalam kisah yang ma'ruf ketika Nabi meninggal, ada sebagian memang yang murtad. Ya. Tapi ini sedikit. Mereka ini sedikit. Dan yang sedikit ini tidak terhitung. Iya. Nah, tidak terhitung. Karena itu tidak boleh dijadikan sebagai hukum umum untuk mencercah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata yang diinginkan para sahabat semuanya murtad, sudah tidak ada lagi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kan begitu? Hadis ini diriwayatkan oleh 50 orang sahabat. Ya, andai kata memang yang dipahami ashabi-ashabi mereka yang meriwayatkan, tentunya yang meriwayatkan tidak akan mau menyebutkan. Ya. Tapi tidak ada dari para sahabat yang memahami seperti itu. Ya. Disampaikan hadisnya dan mereka pahami itu adalah orang-orang sedikit yang murtad, memang asalnya ya kadang dari kalangan munafikin ya, dan kadang dari orang-orang yang tidak kuat agamanya, belum kuat pondasinya, akhirnya setelah itu dia murtad. Adapun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, secara umum mereka adalah orang-orang yang kuat keimanannya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dipahami. Maka dari sini nampaklah bahwa telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu hal yang pasti dan itu ada, dan kebanyakan para sahabat mereka adalah orang-orang yang dimuliakan minum di telaga tersebut. Ya, dan disebutkan bahwa manusia yang paling pertama diberi minum dari telaga Rasulullah adalah orang-orang dari negeri Yaman. Orang-orang dari negeri Yaman. Iya. Wallahul musta'an. Dari kalimat orang-orang dari negeri Yaman, akhirnya banyak lagi pembahasan. Orang-orang dari negeri Yaman, aslinya Yaman atau orang yang datang juga ke sana. Ya. Kalau dia juga datang ke Yaman, berapa tahun dia tinggal di sana, kemudian dikatakan dia penduduk Yaman. Ini perselisihan di kalangan ahli hadis. Ya, ada yang mengatakan dia dikatakan penduduk kota itu kalau dia pernah 4 tahun misalnya. Ada yang mengatakan kalau dia pernah sekian. Nah, ya. Yang jelas mudah-mudahan orang yang pernah ke sana digolongkan sebagai ahlul Yaman. Iya. Itu harapan. Iya. Dan boleh berharap. Kan begitu? Baik. Kemudian dari uraian kita berkaitan dengan masalah telaga di sini, harus diketahui bahwa masalah telaga ini adalah masalah yang sangat agung. Orang-orang yang ingin minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya menjalani sebab-sebab yang dengan sebab-sebab itu dia bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab-sebab yang menyebabkan dia bisa minum dari telaga Rasulullah, yang pertama, jangan membuat perkara baru dalam agama. Iya. Jangan membuat bid'ah dalam agama. Yang pertama, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita uraikan. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, kalau ingin minum dari telaga, maka jangan sampai dia punya kedengkian dan kebencian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab mereka adalah manusia yang paling banyak minum di telaga tersebut. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma man ahabbah." Seorang itu bersama orang yang dicintai. Kalau dicinta bersama cinta kepada para sahabat, dia akan ikut bersama para sahabat pada hari kiamat. Iya. Demikian. Kemudian di antara sebab seorang itu minum dari telaga, jangan membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang keempat, ya hendaknya ia meninggalkan dosa-dosa besar dan jangan continue melaksanakannya. Apabila ia melakukan sesuatu maka hendaknya dia kembali. Ya, kita katakan masuk di dalamnya sebab konteks hadis kelihatannya mencakupnya. Sebab Nabi berkata, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu, apa yang mereka ada-adakan setelah kamu. Yang mereka ada-adakan kadang bentuknya bid'ah, kadang bentuknya dosa dan seterusnya. Ya. Dan semua ini anjuran yang sangat kuat supaya seorang itu komitmen di atas Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua untuk minum dari telaganya yang penuh dengan kenikmatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Mudah-mudahan kita tidak tergolong ke dalam orang-orang yang diusir dari telaganya. Baik. Kita lihat masalah berikutnya. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, Kata beliau, wal imanu bi adzabil qabr. Dan di antara prinsip ahli sunnah, prinsip sunnah lazimah yang harus dipegang oleh setiap muslim, kapan dia tinggalkan maka dia tidak terhitung ahli sunnah, adalah al imanu bi adzabi al qabr, beriman tentang siksaan kubur. Kata beliau, wa anna hadhihi al ummata tuftanu fi kuburiha, dan sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburnya. Wa tus'al, dan akan ditanya, anil imani wal islami, tentang iman dan tentang Islam. Man rabbuhu wa man rabbuhu, dan siapa Rabbnya. Wa man nabiyuhu, dan siapa nabinya. Wa ya'tiki munkarun wa nakirun, dan munkar dan nakir datang kepadanya. Kaifa sya, sesuai dengan kehendaknya. Kaifa arada, sesuai dengan keinginannya. Ya, maksudnya sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wat tasdiqu, dan juga hendaknya seorang itu beriman dengannya dan membenarkannya. Di antara prinsip adalah beriman tentang hal tersebut dan membenarkannya. Baik. Ini masalah prinsip dari prinsip di dalam akidah Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih suci, dibawa oleh beliau 14 abad yang lalu. Di antaranya adalah beriman tentang adanya adab kubur, siksaan dalam kubur. Disebut dengan kalimat adab hanya penggunaan dominasi saja. Bukan cuma siksaan saja yang ada di kubur, ada juga kenikmatan bagi orang-orang yang salih. Ya, jadi kalau lengkapnya adab wa na'im fil qabr, siksaan dan kenikmatan dalam kubur. Siksaan bagi orang yang menyimpang, kenikmatan bagi orang yang taat di dalam kuburan. Kemudian takbir di dalam kalimat Imam Ahmad di sini dan juga para imam yang lainnya, siksaan kubur. Kalimat kubur itu penggunaan kalimat mimbabit taglib saja. Ya, penggunaan kalimat yang mendominasi saja. Sebab umumnya manusia di muka bumi dari agama mana saja pasti larinya di kubur, kan begitu? Iya. Kecuali beberapa, saya katakan tadi umumnya. Ya, walaupun ada misalnya sebagian yang kalau meninggal dibakar, ya, tidak dikubur. Tapi umumnya manusia adalah di kubur. Karena itu ditabir dengan adab kubur. Bukan artinya yang dikubur saja mendapatkan siksaan atau mendapatkan kenikmatan, ada pertanyaan, ya, ada ujian, dan seterusnya. Kalau tidak dikubur, tidak mendapatkan siksaan. Misalnya, ada orang yang meninggal, ya, kemudian dimumikan, ya. Atau ada orang yang meninggal, kemudian dibakar. Ya, jangan disangka bahwa mereka tidak mendapatkan ujian dalam kuburan. Demikian pula misalnya kalau ada yang meninggal, ya, mati ditelan binatang buas misalnya, maka jangan disangka bahwa mereka tidak mendapat ujian dalam kuburan. Ini kalimat adab kubur bukan artinya dikubur saja, tetapi berkaitan dengan alam barzakh. Ya, sudah merupakan alam lain, bukan lagi alam dunia. Ini maksud dari ucapan para a'immah di dalam masalah ini. Baik. Tentang adab kubur adalah suatu hal yang diimani dan merupakan prinsip dasar dalam prinsip Islam. Ditetapkan tentang adanya adab kubur oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Fir'aun dan pengikutnya, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya, wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala Fir'auna ashadda al-'adab. Neraka dipampangkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi dan petang. Dan pada hari kebangkitan dikatakan kepada Fir'aun dan pengikutnya, masuklah kalian ke dalam siksaan yang pedih. Di situ alu Fir'aun. Alu itu bukan bermana keluarga saja. Ya, masuk juga pengikutnya. Ya, jadi kerabat keluarga tentunya otomatis masuk paling pertama. Ya, pengikut juga masuk. Nah, kita lihat kontes ayat ya. Sekarang saya tanya, Fir'aun masih ada atau tidak sekarang ini? Sudah mati kan Fir'aun ya? Baik, Fir'aun sudah mati. Kalau begitu, dia bukan lagi di alam dunia. Iya. Dikatakan, api ditampakkan kepadanya pagi dan petang. Siksa di api, pagi dan petang. Ini siksa suatu tempat. Di mana tempat ini? Di akhirat? Belum di akhirat. Sebab ayat setelahnya dikatakan, pada hari kiamat, masukkan Fir'aun ke siksaan yang pedih. Ini hari kiamatnya di sini. Berarti ini alam, bukan di dunia, bukan di hari kiamat. Ini alam apa namanya? Inilah alam barzah, kubur. Iya. Ini dalil yang pertama. Nah itu ayatnya di surah Ghafir. Dalil yang kedua, ayat di surah Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hatta idha ja'a ahadakumul maut, qala rabbirji'un, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, wa min waraihim barzakun ila yawmi uba'atun. Iya. Sampai tatkala datang kematian kepada salah seorang di antara mereka. Jadi mati sudah menjemput. Apa yang dikatakan ketika ajal sudah menjemput, keluar rohnya. Roh ini berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah saya. Demikian penyesalan manusia. Setiap manusia yang rohnya keluar dari tubuhnya, pasti penuh dengan penyesalan. Kalau dia mukmin, menyesal. Akan waktu-waktunya yang sudah lalu. Dan ingin seakan-akan kembali dan memperbanyak amalan. Apalagi kalau dia orang kafir. Nah, masalama. Ya, dikatakan, sampai datang kepada salah seorang dari mereka kematian, ia berkata, Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah saya. Supaya saya beramal salih dari apa-apa yang saya tinggalkan. Maka Allah menghardiknya, kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguhnya itu hanya ucapan yang dia ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakangnya ada alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Ini kan sudah mati ya. Di belakangnya alam barzah. Alam barzah ini belum hari kiamat sebab dikatakan barzahnya berakhir sampai hari dibangkitkan. Berarti ini alam lain. Iya. Ini dalil dari Al-Qur'an. Dan banyak ayat dalam Al-Qur'an, sebagian para ulama menyebutkan sekitar 8 ayat tentang adanya siksaan atau adanya kehidupan di alam kubur. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya mutawatir menunjukkan tentang adanya siksaan kubur. Dan di sini letak kejahilan orang-orang Mu'tazilah yang sampai hari ini masih mempunyai pewaris. Ya, dan benar kata para ulama, likulli qaumin waris. Setiap kaum itu ada pewarisnya. Ada juga yang menolak dan membantah dan mengingkari adanya siksaan kubur. Katanya hadith-hadith tentang siksaan kubur itu hadith ahad. Ya, hadith ahad tidak dipakai dalam masalah akidah. Ya, ini ucapan orang-orang yang jahil dan tidak mempunyai ilmu tentang agama. Tentang siksaan kubur, kehidupan dalam kubur, bukan cuma hadith yang menunjukkan ayat Al-Quran. Ya. Kemudian, hadithnya bukan hadith ahad, tapi hadith mutawatir yang menunjukkannya. Karena itu yang mengatakan dan menolak ya, siksaan kubur tidak ada dan berhujjah itu adalah hanya sekedar hadis ahad, maka ini adalah jahil murakkab. Ya. Jahil pangkat dua. Sebagaimana yang telah kita uraikan. Baik. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan adanya siksaan di kuburan, kehidupan di kubur yang paling lengkap dan panjang menjelaskan hadith Bara' bin Azib. Dan juga ada dalam hadith Aisyah, dalam sebagian riwayat juga dalam hadith Abu Hurairah. Diceritakan bahwa seorang mukmin kalau dia akan meninggal, maka dijemputlah oleh malaikat dengan bau yang sangat harum. Kemudian dicabutlah rohnya dengan sangat lembutnya. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbnya dalam keadaan ridha dan diridhai. Iya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini kalau dia mukmin yang baik. Rohnya pun di bawah. Sampai di langit pertama, penjaga langit bertanya, siapakah roh yang bau ini? Siapakah roh yang harum ini? Maka dikatakan dia adalah si fulan, anaknya si fulan. Dibukakan untuknya pintu. Sampai ke naik lagi langit berikutnya juga pertanyaan sama, dibukakan untuknya pintu sampai ke Illiyin. Kemudian Allah berfirman, kembalikanlah ruh hambaku ke jasadnya. Maka ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya. Setelah itu, berdirilah ruh ini. Atau kembalilah dia hidup. Datanglah dua malaikat, Munkar dan Nakir bertanya. Dan disebutkan dalam riwayat, begitu terompak kaki mulai beranjak pergi, maka Munkar dan Nakir segera datang. Iya. Datanglah Munkar dan Nakir, kemudian bertanya kepadanya dengan tiga pertanyaan. Man Rabbuk, siapakah Rabbmu? Wa ma Nabiyuk, wa ma Dinuk, siapa apa agamamu? Naam. Wa man Nabiyuk, dan siapa Nabimu? Baik. Ini tiga pertanyaan dalam alam kubur. Ya, maka dia jawab dengan jawaban yang mudah. Ya. Kemudian setelah itu, sebab dia adalah yang beriman, orang yang beriman paham akidah yang benar, akidah tauhid yang benar. Ya, setelah itu diluaskan untuknya kuburnya. Dikatakan diluaskan untuknya kuburnya sejauh mata memandang. Ya. Ini kalau dengar oleh orang-orang Mu'tazilah enggak masuk akal. Ya. Enggak masuk akal. Sebab ini masalah gaib. Walaupun dia pasang telepon di bawah, bikin kamera studio, enggak kelihatan. Ya. Sebab ini masalah gaib. Maka diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian setelah itu dibukakan celah untuknya dari sorga. Dan duduklah seorang lelaki menemaninya. Sangat indah wajahnya. Kemudian dikatakan, siapakah kamu? Ya. Wahai wajah yang sangat indah. Katanya, saya adalah amalan solehmu di dunia. Ini kalau orang yang baik, orang yang saleh. Sebaliknya kalau orang yang talih, ya, kebalikannya cuma ganti huruf saja. Sat diganti ta. Ya. Orang yang talih, orang yang jelek, orang yang fajir. Ada beberapa riwayat memang. Ada yang mengatakan kafir, fajir, munafik. Tiga riwayat dalam hadis itu. Kalau datang kepada malaikat, dia datang dengan muka yang bengis. Ya. Kemudian tidak mendekat darinya. Bau yang sangat busuk. Ya. Dari kejauhan melihatnya. Begitu datang ajalnya, maka dicabut dengan sangat kasarnya. Ya. Karena itulah kadang mata mengikuti ruhnya yang keluar. Nah, kemudian setelah itu, dibawa ke langit, ya, ditanya siapa bau ruh yang busuk ini. Ya, dikatakan dia adalah si Anu, anaknya si Anu. Maka diperintah dari langit, hendaknya dilemparkan ruh ini kembali ke jasadnya. Nah, diterima. Maka dilemparkanlah dia, dihempaskan, masuk kembali ke dalam jasadnya. Iya. Ruh begitu semuanya. Tidak ada namanya ruh gentayangan. Iya. Itu cerita dongeng saja. Iya. Dan ini termasuk perkara-perkara yang dirusak dalam keyakinan kaum muslimin. Mana ada ruh gentayangan? Mati yang sudah mati. Iya. Is dead sudah. Iya. Kan selesai, the end ceritanya sudah. Enggak ada lagi, tamat sudah. Berita sudah tamat. Tidak ada istilahnya kembali. Kalau ada kembali, itu jin yang mempermainkan manusia. Sering memang kita dapat cerita dari masyarakat, masya Allah, meyakinkan sekali. Si Anu kemarin mati minum bacon. Iya. Dia beli bacon dari rumahku untuk bunuh diri. Katanya setelah itu, setelah dia dikubur siangnya, malamnya datang ketuk pintu rumah saya. Beli bacon, Pak, katanya. Ada kisah itu, betul. Iya. Ini orang yang seperti ini dipermainkan sama jin. Memang ingin merusak akidah kaum muslimin memang. Iya. Karena itu harus paham tentang prinsip akidah yang benar, ya, sehingga dia tahu, ya, kenapa bisa ada hal-hal yang seperti itu. Nah, baik. Jadi tidak ada istilah ruh gentayangan, ya, ruhnya sudah mati kembali pergi bunuh, apa namanya balas dendam, tidak ada ruhnya seperti itu. Ya, itu cuma cerita dongeng saja. Dan paling lucunya, sebagian orang mengambil fakta di dalam masalah kasus, ya, pembunuhan, dia panggil dukun. Kemudian dipanggil ruhnya katanya, kemudian dia berbicara, yang membunuh saya adalah si Anu. Subhanallah. Ini adalah rajum bil ghaib, dan ini perbuatannya dukun dan paranormal. Iya. Nasallahu salamat alafi. Ala kulli hal, ruh yang fajir ini setelah ditolak dari langit langsung masuk ke jasadnya. Ya, masuknya bukan masuk dalam keadaan terhormat, dihempaskan sampai masuk ke jasadnya. Ya. Setelah itu duduklah dia, datang kepadanya Munkar dan Nakir bertanya, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Apa jawabannya? Ha la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Katanya, ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya. Ini oleh para ulama diambil pendalilan bahwa agama itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Mungkin kalau pertanyaan siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, pertanyaan dari TK. Iya. Tapi di alam kubur, bisa enggak dia menjawab? Nah, ini kaitannya dengan masalah keyakinan. Iya. Sejauh mana dia berilmu tentang Allah, Sejauh mana dia berilmu? Siapa nabinya? Sejauh mana dia memahami agamanya? Ini yang menguatkan dia di dalam menjawab pertanyaan para malaikat. Karena itu orang ini, ketika ditanya, dia hanya berkata, haha la adiri, saya enggak tahu. Saya hanya dengar orang berucap seperti itu, saya juga mengucapkan. Enggak bisa dia menjawab. Nah, karena itu para ulama dari masa ke masa senantiasa menanamkan tiga pokok ini dan memperkenalkan kepada generasi mudanya, kepada keturunannya, tiga dasar penting dalam agama, tiga landasan pokok dalam agama. Dia harus tahu siapa Rabbnya, siapa Allah, siapa sembahannya, bagaimana kewajiban, apa kewajiban dia atas Allah, harus beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Dia harus tahu siapa nabinya, apa nasabnya, nabi itu diutus sebagai apa, ya. Kewajiban kita terhadap nabi apa, ya. Dari perkara agama, agama ada rukun Islam, ada rukun iman, ada perkara-perkara yang wajib dikerjakan, ada perkara yang sunnah, dan seterusnya. Harus tahu. Ya. Dan tidak diharuskan pada seluruh kaum muslimin menjadi ulama, anda memang. Ya. Tidak diharuskan setiap orang harus paham dalil dari A sampai Z-nya. Tidak ada pengharusan. Tapi dia mengangkat atau mengambil ilmu dari hal-hal yang bisa mengangkat kewajibannya. Atau bahasan-bahasan tertentu terangkat kewajiban. Ya. Kalau dia tidak tahu siapa yang harus dia sembah saja, wah ini belum terangkat kewajibannya. Ya. Masih biasa ke kuburan. Masih apa namanya bermohon kepada selain Allah, tawassul kepada selain Allah. Ini orang belum paham agama. Belum terangkat kewajibannya. Lihat orang ini. Ditanya di dalam kubur, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Dia tahu, pernah dengar. Itu, tapi karena dia tidak meyakininya, kurang keyakinannya, maka jawabannya ha ha la adiri. Saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya juga mengucapkan. Maka apa yang dia dapat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap kali dia tidak menjawab, maka dipukul dia dengan mitraqah. Dengan palu, dengan gadah. Kata Nabi, andai kata mitraqah ini dipukulkan ke gunung Uhud, akan hancur gunung Uhud berkeping-keping. Ya. Kemudian dia akan dipukul dan menjerit, didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Iya. Demikian. Ini siksaan dalam alam kubur. Kehidupan. Terus demikian dia ditanya, tidak menjawab, dipukul dia mitraqah. Setelah itu datanglah kepadanya seorang yang sangat jelek rupanya, atau pertama kuburannya disempitkan, dibukakan celah dari neraka. Kemudian datanglah orang yang sangat jelek rupanya, bau, ya, busuk baunya. Kemudian orang ini berkata, siapakah kamu wajah yang busuk? Katanya, saya adalah amalan jelekmu di dunia. Ini diantara hadith-hadith yang menjelaskan tentang alam kubur. Maka kita imani hal tersebut sebagaimana prinsip dasar dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, dalam akidah Islam yang benar. Baik. Jadi kata Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu bi adabil qabr, beriman tentang adab kubur. Beriman tentang adab kubur. Iya. Di kubur yang disiksa apa? Ruh dengan jasad, atau jasad saja, atau ruh saja? Tiga pendapat di kalangan para ulama ahli sunnah dalam masalah ini. Dan dalil-dalil menguatkan bahwa yang disiksa adalah ruh sekaligus dengan jasadnya. Ini yang kuat. Dan dalil zahir menunjukkan ini. Seperti saya terangkan tadi dalam hadis Bara bin Azib. Ya, kisahnya jelas ya. Ruhnya dikembalikan kemudian disiksa. Jadi bersama dengan ruhnya. Nah. Dan demikian pula dalam hadis Nabi berkata, wailun lil aqabi minan nar. Itu diambil pendalilan juga bahwa siksaan itu terjadi pada ruh dan jasad. Baik. Para ulama menyebutkan bahwa ruh dengan jasad itu, ruh dengan badan itu punya keterikatan dalam beberapa keadaan. Ya, keadaan yang pertama, keterikatan ruh dengan badan ketika masih di perut ibu. Itu keterikatan yang pertama. Jadi ada ruhnya juga di perut ibu. Iya. Keterikatan yang kedua, keterikatan ruh dengan badan ketika dia keluar ke alam dunia. Ya, jadi beda sudah. Ruhnya dia telah dia keluar, ya, dengan di dalam perut ibu. Ya, keterikatannya berbeda. Ya, karena itu kalau setelah keluar, ya, dimasukkan lagi ke tempat yang tidak ada celahnya, mati. Ya kan? Berbeda dengan di perut ibu. Ya. Jadi keterikatan yang kedua. Keterikatan yang ketiga adalah keterikatan ruh dengan badan pada saat tidur. Pada saat tidur. Kemudian keterikatan yang keempat, keterikatan ruh dengan badan di alam kubur. Keterikatan yang kelima, keterikatan ruh dengan badan di mana? Di hari kiamat. Ini lima keterikatan. Ya, pahami saja dulu baik-baik. Ya. Faedahnya apa? Sebenarnya luas ini ya, untuk bantahan kelompok-kelompok sesat. Ya, cuma nantilah di pembahasan akidah lebih mendalam. Baik. Dikatakan di sini oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya. Kata beliau, wal imanu bi adzabil qabr, dan beriman kepada tentang adanya siksaan kubur. Wa inna hadhihi al ummah, dan sungguhnya umat ini, tuftanu fi kuburiha, akan diuji di kuburannya, difitnah di kuburnya. Nah, sekarang ini ujian ini atau pertama adab kubur ini berlaku untuk siapa saja? Berlaku untuk siapa saja? Ya, apakah untuk seluruh manusia? Seluruh kaum manusia atau untuk umat Islam saja? Nah, dari dalil-dalil menunjukkan bahwa adab kubur itu berlaku untuk umat Islam dan umat-umat sebelum umat Islam. Ini diterangkan dalam beberapa hadis. Kemudian pertanyaan di alam kubur, ini pertanyaan ditujukan untuk umat Islam saja atau juga umat sebelumnya di alam kuburnya begitu ditanya dengan tiga pertanyaan. Iya. Konteks hadis menguatkan bahwa itu pertanyaan umum untuk seluruh umat. Cuman khusus berkaitan dengan nabi, ya ditanya sesuai dengan nabi yang diutus kepadanya. Iya. Akan ditanya dia sesuai dengan nabi yang diutus kepadanya. Baik. Kata beliau, wa inna hadhihi al-ummatu tuftanu fi kuburiha, dan sungguhnya umat ini diuji, difitnah di dalam kuburnya. Fatus al anil imani wal islami, dan ditanya tentang iman, tentang Islam. Wa man rabbuhu, dan siapa rabbnya. Wa man nabiyuhu, dan siapa nabinya. Wa yatihi munkarun wa nakir, dan munkar dan nakir datang kepadanya. Penetapan adanya dua orang malaikat, yang pertama munkar dan nakir. Itu dua malaikat. Sebutkan dalam riwayat hadis Abu Hurairah, malakani azraqani, dua malaikat yang azraq. Azraq apa artinya? Warna apa itu azraq? Nah, dua malaikat yang biru. Iya. Azraqani. Ya begitu disebut, azraqani, biru. Iya. Kemudian keduanya bertanya dan memfitnah di kubur, dan kisahnya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Ya, jadi pertanyaannya itu, man rabbuk, man nabiyuk, wa ma dinuk. Itu tiga pertanyaan. Siapa rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Dan pertanyaan tersebut itu berlaku untuk umat Islam dan selain umat Islam, kafirnya maupun mukminnya. Sebab riwayat-riwayat menunjukkan tentang hal tersebut. Iya. Baik. Kata beliau, wa yatihi munkarun wa nakir, kaifa syaa'a wa kaifa arada. Datang kepadanya munkar dan nakir sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Dari prinsip Islam beriman tentang azab kubur ini dan membenarkannya. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala setelahnya, wal imanu bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga beriman tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa biqaumin yakhrujuna minan nar ba'dama ihtaraqu wa saru fahama. Dan juga mengimani ada satu kaum yang dikeluarkan dari neraka setelah mereka hangus terbakar. Wa saru fahama, dan sudah menjadi arang. Fayu'maru bihim, lalu diperintahkan untuk mengambil mereka ini ila nahrin, kemudian dibawa ke sungai, ala babil jannah, di pintu surga. Kama ja'al athar, sebagaimana datang di dalam hadis. Ya. Kaifa syaa, sesuai dengan kehendak Allah. Kama syaa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Innama huwal imanu bihi, kewajiban kita hanya beriman dengannya. Wat tasdiqu bihi, dan membenarkannya. Baik. Masalah ini berkaitan dengan masalah syafaat. Prinsip dan akidah Islam tentang masalah syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu secara bahasa bermakna genap, lawan dari ganjil. Itu makna dalam bahasa. Ada makna lain, syafaat bermakna meminta. Iya. Seorang meminta kepada orang lain dalam suatu keperluan, maka ini syafaat. Iya. Jadi dari sisi bahasa bisa kembali kepada meminta, berdoa untuknya. Nah, iya. Kalau dikatakan isfa'li, syafaatkanlah untuk saya, maksudnya kamu mintakan untuk saya. Iya. Ini syafaat secara bahasa. Adapun secara istilah, syafaat itu adalah penamaan umum untuk setiap doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat untuk umatnya. Jadi, apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya pada hari kiamat, itulah syafaat beliau. Di padang mahsyar beliau berdoa. Di as-sirat, di jembatan, beliau berada di ujung sirat berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Ya. Demikian. Jadi itu nama syafaat. Baik. Syafaat yang diinginkan di sini, dibahas, itu adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Iya. Ada pun syafaat beliau di dunia, itu banyak. Cuman syafaat itu hanya berlaku ketika Nabi masih hidup. Beliau mendoakan untuk sebagian sahabat, memberi syafaat untuk sebagian sahabat, diinginkan untuknya sana dan seterusnya. Iya. Nah, secara umum ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Dan syafaat-syafaat Nabi itu banyak bentuknya. Ada yang diperselisihkan dengan ahlul bidah dan ada yang ditetapkan. Iya. Jadi banyak bentuk syafaatnya. Baik, untuk merinci dan menguraikan supaya lebih jelas, kita akan uraikan bentuk-bentuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 7 bentuk. Nah, dan sebagiannya menghitung 8. Ya, tidak ada masalah mau hitung 8, hitung 7, gampang saja. Yang jelas hakikatnya sama. Iya. Yang menghitung 7, salah satu poinnya bisa dibagi 2. Nah, itulah yang dihitung oleh ulama yang menghitungnya 8. Kita akan rinci. Syafaat yang paling pertama dikenal dengan nama syafaatul udma, syafaat yang paling agung, syafaat yang paling besar. Apa itu syafaatul udma? Yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di al-mawqif. Apa itu al-mawqif? Hah? Arasatul qiyamah. Apa itu arasatul qiyamah? Sama al-mawqif, ya, arasatul qiyamah. Ya, antum kenalnya pada mahsyar saja. Khair. Jadi syafaat Rasulullah di padang mahsyar. Ya. Bagaimana syafaatnya? Ketika manusia menunggu, waktu penungguan yang sangat panjang sekali. Satu harinya 50 ribu tahun. Iya. Mereka dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan panas, menunggu hisab. Ini belum hisab ini. Masih menunggu. Iya. Maka dalam keadaan seperti ini, manusia pun pergi kepada para nabi. Maka ada yang datang kepada Nabi Adam alaihi salam lalu berkata, wahai Adam, engkau adalah ayah kami. Tidakkah kamu melihat apa yang kami alami sekarang? Berilah syafaat untuk kami. Iya. Nabi Adam berkata, ya, bahwa pada hari ini Allah telah murka dengan kemurkaan yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Tidak pernah murka sebelumnya seperti itu. Dan saya punya dosa. Saya dikeluarkan dari neraka. Saya dikeluarkan dari sorga. Sebutkan dosanya. Kata Nabi Adam, nafsi nafsi, hari ini hanya saya pikirkan diriku diriku. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Dia adalah awal para rasul. Maka pergilah mereka kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga jawabannya sama. Iya. Kemudian setelah itu mereka disuruh pergi ke Nabi Isa atau Nabi Musa. Yang jelas datang ke Nabi Isa, juga datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Ibrahim, dan akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, analaha, analaha. Saya memiliki syafaatin. Saya memiliki syafaatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun berdiri. Kemudian saya bersungkur di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Saya memuji Allah dengan puji-pujian, ya, keagungan dan kebesaran yang pada hari ini saya belum pandai untuk mengucapkannya, ya, belum bisa mengucapkannya pada hari ini. Nah, dibukakan untuk beliau puji-pujian. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuji Allah dengan puji-pujian tersebut, maka Allah berfirman, ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'ta washfa tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau, kau akan diberi, dan berilah syafaat, niscaya engkau akan disyafaati. Ya, beri syafaat atau mintalah syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Maka disitulah beliau meminta supaya hisab dipersegera. Nah, ini syafaat Nabi. Ini syafaatul uzma namanya. Beliau meminta supaya hisab dipersegera. Maka hisab pun mulailah dihisab manusia. Dipahami ini ya? Ini yang dikenal dengan nama asy-syafa'atul uzma. Dan ini kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau dikatakan wa'titu syafa'ah, saya diberi syafaat, yaitu syafa'ah al-uzma. Baik. Kemudian syafaat beliau jenis yang kedua, syafaat beliau untuk pelaku dosa besar. Iya. Syafaat beliau untuk pelaku dosa besar. Ada dua dalil yang menunjukkan adanya syafaat ini. Dalil umum dan dalil khusus. Dalil umum adalah hadis, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Siapa yang, atau Nabi berkata, manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya atau dari dirinya. Ini menunjukkan bahwa kapan dia masih muslim, walaupun melakukan dosa besar, tetap mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil umum. Dalil khusus dalam hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku saya berikan untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ini tegas ya. Jelas bahwa syafaat diberikan untuk pelaku dosa besar dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ini syafaat jenis yang kedua. Dan ini syafaat yang diingkari oleh ahlul bid'ah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah. Kenapa diingkari? Hah? Kenapa diingkari? Bertentangan dengan dasar pemikiran mereka berdua. Orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, ya kan? Karena itu tatkala dikatakan oleh ahli sunnah pelaku dosa besar dapat syafaat, langsung mereka tolak, sebab asalnya mereka pelaku dosa besar kafir, kekal dalam neraka, tidak mungkin dapat syafaat. Ya. Demikian pula Al-Mu'tazilah. Pelaku dosa besar di mana menurut Al-Mu'tazilah? Fi manzilatin baina manzilataini. Di suatu tempat antara dua tempat. Ya. Jadi bukan di sorga, bukan pula di neraka. Dia antara sorga dan neraka. Ya. Jadi kalau dikatakan dapat syafaat masuk sorga, tidak masuk akal di kepalanya orang-orang Mu'tazilah. Karena itu otomatis mereka menolak syafaat ini. Dipahami ini ya ikhwah? Mafhum? Baik. Ini syafaat untuk pelaku dosa besar. Ya. Jadi ahli sunnah menetapkan ini. Syafaat untuk pelaku dosa besar ini yang terbagi dua. Karena itu sebagian para ulama menghitung menjadi 8. Ya. Ini terbagi dua. Yang pertama, ada pelaku dosa besar. Kebaikan dan kejelekannya seimbang. Pelaku dosa besar, kebaikan dan kejelekannya seimbang. Sama kebaikan dan kejelekannya. Ya. Enggak ya, terbalik ya. Bukan seimbang. Saya ulangi. Pelaku dosa besar, kejelekannya lebih berat di atas kebaikannya. Kejelekannya lebih berat di atas kebaikannya. Kalau kejelekan lebih berat di atas kejelekannya, harusnya kemana? Hah? Neraka ya? Harusnya ke neraka. Dengan syafaat Nabi, dia dimasukkan ke dalam surga. Baik, ini jenis yang pertama dari syafaat kepada pelaku dosa besar. Jenis yang kedua, ada pelaku dosa besar yang sudah masuk dalam neraka. Sudah dalam neraka. Dengan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dikeluarkan dari neraka. Iya. Ini dua jenis syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar. Baik, syafaat jenis ketiga adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sekelompok orang masuk ke dalam sorga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Ini yang disebut dengan di antara mereka ketika Nabi tampakkan umat, dikatakan bahwa dari umatnya 70 alfan yadkhulun al-jannata bighairi hisabin wala iqab. Ada 70 ribu dari umat Nabi masuk surga tanpa hisab dan tanpa iqab. Ya. Berapa jumlahnya semua? 70 ribu. Hanya 70 ribu dan yang lain? Ya, dalam sebagian riwayat diterangkan tambahan. Setiap 1000 dari 70 ribu ini, setiap 1000 ditambah lagi 70 ribu. Ya, kalau begitu, totalnya berapa semua? 4.900.000. Iya. Itu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, ini syafaat Nabi untuk mereka. Seperti Nabi berkata kepada Ukasyah. Ya. Ukasyah berkata, ya Rasulullah, doakan saya masuk di antara mereka. Kata Nabi, anta minhum. Kamu dari mereka. Nah, baik. Syafaat jenis yang ke jadi yang jenis ketiga saya rinci kembali. Jadi jenis ketiga ini syafaat Nabi untuk sekelompok orang supaya masuk di dalam golongan orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa iqab. Baik. Syafaat jenis yang keempat adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada penduduk surga. Supaya dinaikkan lagi derajatnya di sorga. Sorga kan itu bertingkat-tingkat dan berderajat-derajat. Ya. Maka dia sudah dapat derajat tertentu, maka dengan syafaat Nabi naik lagi derajatnya. Ya. Baik, seperti Nabi mendoakan untuk Abu Salamah, Allahumma kfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil Mahdiyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkat derajatnya di Al-Mahdiyin. Syafaat jenis yang kelima, syafaat beliau untuk satu kaum yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Ya. Kalau seimbang antara kebaikan dan kejelekan, dia di Al-A'raf. Kan begitu. Dengan syafaat Nabi, dia masukkan, dimasukkan ke dalam sorga. Syafaat jenis yang ke 6. Adalah syafaat Nabi SAW. Untuk masuk kepada penduduk sorga supaya masuk ke dalam sorga. Iya. Jadi Nabi berada di mana? Di jembatan. Jembatan itu jalan menuju ke sorga sudah. Seberang jembatan sorga. Nabi berdiri di situ. Yang beri syafaat. Allahumma sallim sallim. Ya. Nah, kemudian setelah sampai di seberang, Nabi beri syafaat supaya dibukakan, dimasukkan ke dalam sorga. Syafaat jenis yang ke 7. Ini syafaat Nabi SAW untuk pamannya Abu Talib, khusus sebut oleh para ulama. Ya, Abu Talib kafir, kekal dalam neraka. Tapi dengan syafaat Nabi, ia diangkat sampai mendapatkan neraka yang paling atas, siksaan yang paling ringan. Iya. Apa itu siksaannya paling ringan? Terompah dipanaskan, kakinya belum lagi masuk, kepalanya sudah mendidih. Ini siksaan yang paling ringan. Dan dia sendiri menyangka adalah manusia yang paling berat siksaannya sudah. Nas'alullah assalamat al-afiyah. Ini yang paling ringan, yang di atasnya kira-kira bagaimana. Nah, Baik. Baik. Kemudian yang memberi syafaat pada hari kiamat, ya selesai ya, sudah. Jenis-jenis syafaat Rasulullah. Yang memberi syafaat pada hari kiamat itu bukan cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Para nabi juga memberi syafaat, para nabi. Ya, tapi syafaatul udhma itu memang khusus, kalau syafaatul udhma itu khusus untuk nabi saja. Tapi nabi yang lain juga memberi syafaat. Ya. Juga para malaikat memberi syafaat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang salih juga memberi syafaat. Ya, diterangkan dalam sebagian riwayat. Kemudian perlu diketahui bahwa syafaat itu tidak akan bermanfaat atau tidak akan dia dapatkan kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ada izin dari Allah bagi orang yang memberi syafaat untuk memberi syafaat. Ada izin dari Allah bagi orang yang meminta syafaat untuk memberi syafaat. Dipahami? Misalnya, Nabi meminta syafaat. Allah izinkan Nabi, nah baru boleh syafaatnya. Dipahami? Ini yang pertama, harus ada izin dari Allah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, Allah ridha kepada orang yang disyafaati. Allah ridha kepada orang yang disyafaati. Dan ini mempunyai dalil yang sangat banyak. Di antaranya ayat dalam Al-Quran, surah An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati wal ard la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak para malaikat di langit, syafaatnya tidak bermanfaat sama sekali. Jadi katakan syafaatnya tidak bermanfaat kecuali setelah Allah mengizinkan. Syarat pertama, Allah mengizinkan untuk siapa? Liman yasha', bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yarda, dan siapa yang Allah ridai. Nah, jadi ini syafaat-syafaat Rasulullah atau syafaat yang diizinkan. Ya, syafaat yang diizinkan atau syarat syafaat itu didapatkan, yang pertama mendapat izin dari Allah. Kemudian yang kedua, Allah ridha terhadap orang yang disyafaati. Karena itu, kuburiun, ya, yang mereka minta syafaat kepada para nabi dan para rasul, jangan berharap dapat syafaat. Ya. Sebab itu perbuatan adalah perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Dan Allah tidak ridha kepada orang yang berbuat. Ya. Maka jangan berharap dapat syafaat. Baik. Baik, segera cukup di sini untuk pembahasan yang berkaitan dengan masalah syafaat. Sedikit lagi berkaitan dengan masalah orang yang dikeluarkan dari neraka. Kita lanjutkan setelah salat asar insyaallah taala. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.